Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya banyak-banyak minta maaf ketika saya membahas tentang bagaimana sebaiknya orang tua berkomunikasi dengan anak. Ketika saya membahas bagaimana kemudian seorang ayah harus memiliki seorang anak, jangan sampai seorang ayah yang punya anak enggak merasa memiliki anaknya karena enggak pernah bicara. Ketika saya bicara tentang bagaimana seorang anak merasa memiliki ibunya, karena bisa diajak ngomong, diajak curhat, diajak ketawa, diajak menangis, diajak cerita, tapi si anak tidak pernah mendapatkan ibunya karena ayah dan ibunya sibuk terus kemana-mana. Lalu saya mengajarkan lewat layar kaca, sebaiknya Anda mencontoh Rasulullah, mencontoh para sahabat, mencontoh para nabi, ketika mereka semua meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Pada saat itu, pemirsa yang belum punya anak keturunan menangis. Ya Ustaz, saya tersentuh dengan tayangan Ustaz. Ketika saya tidak punya anak keturunan, saya melihat, saya membayangkan ya Ustaz. Saya membayangkan saya makan gak sendiri, saya bersama anak saya, lalu saya nyuapin anak saya. Saya membaca Twitter Anda semua di @yusuf_mansur dan di wisata.tv punya email @yahoo.com. Saya bicara komentar Anda semua dan saya pun ikut menangis. Karena memang bahagia sekali ya ketika mandiin anak, nyuapin anak. Saya kan suka share tuh gambar di Twitter ya, di @yusuf_mansur. Betapa saya bahagia sekali ketika pulang, misalkan kayak sekarang nih, saya pulang kemudian saya menggendong anak saya di pagi hari bermandikan matahari, saya memeluk Aisyah lalu kemudian membaca waqiah, atau saya kemudian menggemblok si Abang Kun, menggemblok si Hafiz ke pesantren untuk duduk ikut berjamaah bersama para santri. Saya membayangkan Anda yang tidak punya anak keturunan, insya Allah kita akan selipkan di pagi hari ini doa supaya Anda semua pemirsa bisa memiliki anak keturunan. Langsung juga disabet mereka-mereka atau Anda semua yang tidak punya jodoh. Mudah-mudahan kita akan belajar bagaimana doa untuk menghadirkan saudara-saudara semua punya jodoh. Tapi baik, sebelum kita memulai, kita akan benarkan tasmi' Quran dari Syekh Muhammad. Mudah-mudahan Allah yarhamuna, Allah merahmati kita semua, dengan sama-sama mendengar suara dari seorang yang hafal Quran, punya 8 saudara yang lain yang juga hafal Quran, dan dia ayahnya pun hafal Quran, menjadi imam di semua masjid, di banyak masjid di Jeddah, di Makkah dan di Madinah. Silakan kita sama-sama mendengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab. Yasumunakum العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله العظيم. Indah sekali rasanya saat-saat hamba menggendong dan menggandeng kedua anak-anak hamba menuju masjidmu ya Allah. As-salatu wassalamu alayhi. Berdoa pemirsa, mudah-mudahan betul-betul pemirsa semua bisa mendapatkan anak keturunan yang saleh lagi saleha juga, dan insya Allah pemirsa juga mendapatkan jodoh yang saleh atau saleha. Saran saya sebaiknya sekarang tukar sedekah Anda dengan kehadiran anak atau jodoh yang Anda cintai. Misalkan Anda punya mobil apa begitu ya, sedekahkan sudah ke Allah SWT. Anda punya kontrakan, Anda punya ruko, Anda punya gaji terbaik, Anda punya tabungan, bismillah, bismillah, Anda kasih ke Allah. Lalu kemudian Anda geber dengan doa-doa supaya Allah kemudian kasih Anda anak keturunan dan jodoh. Tapi kita hari ini akan membahas tentang tiga investasi yang mengagumkan kesempatan dari Allah buat kita yang ada masa beramal soleh. Kita kan ada masa nih beramal soleh, yakni punya masa batas adalah tatkala kita kemudian menghadap Allah, berhenti sudah kita punya amal. Tapi ternyata kita tidak berhenti. Allah menyediakan jalan-jalan lain, yakni apa yang sudah saya tulis untuk Anda semua pemirsa sahabat wisata TNTV. Yuk kita sama-sama lihat. Ini dia pemirsa, ini tiga investasi yang bisa kemudian saudara-saudara semua persiapkan tatkala saudara sekarang ini masih hidup. Coba ya pemirsa, ya, coba saudara tangannya gini, coba. Ya, semua tangannya begini. Oke, taruh di depan mulut, ya. Kemudian saudara tiup. Coba saudara tiup. Sudah? Ada yang terasa hangat, ya, ada yang terasa dingin. Nah, coba cium. Nah, bau kan? Habis sobul lagi nyum-nyum begini. Tapi itu tandanya ente masih hidup. Ya, kalau ente masih bisa beginiin tangan, bahkan ente masih sehat. Betul enggak? Coba ente jalan gini. Coba. Nah, ayo bangun, coba. Bangun dari kursi Anda, bangun. Ya, coba gini, coba. Nah, ketika Anda bisa jalan, Anda namanya masih hidup dan juga masih sehat. Nah, ketika Anda masih hidup dan masih sehat, Anda bisa melakukan yang tiga ini. Ini sih sebenarnya semua orang udah tahu deh, sedekatun jariyah, ya. Ya, ini adalah sedekah jariyah. Ya, ini ilmu. Oke. Nah, ini dia anak soleh nih. Semuanya ini bisa saudara persiapkan tatkala saudara masih hidup. Anda mau mati tapi menyiapkan warisan buat anak Anda. Itu belum sedekah jariyah. Walaupun kalau niatnya karena Allah, ya, saya menyiapkan buat anak-anak saya Ustaz, bukan buatnya anak saya tidak akan susah. Nggak, ini semata-mata supaya saya menjalankan kewajiban saya sebagai ayah. Bagus, itu masih masuk, niatnya masih lillahi ta'ala. Ustaz, saya nyiapin deposito buat anak saya supaya nanti kalau saya meninggal dunia, bagus. Tapi tetap jangan melupakan sedekah jariyah buat Anda sendiri ketika Anda nanti wafat. Iya, kalau anak ente pada ingat sama ente, oh masih hidup aja anak pada lupa, tuh nggak? Masih hidup, anak masih udah pada lupa sama orang tua. Abis salam pergi aja dia, nggak doain kita sebagai orang tuanya, tuh nggak? Coba dah rasain, bagaimana lagi kita udah mati ntar, boro-boro nengokin kuburan kita kali, ingat nama kita juga udah nggak ingat. Ada orang yang ngisi formulir nama orang tua kandung, siapa ya? Parah tuh. Parah banget itu. Nih, ini sedekah jariyah nih. Ente mesti nyiapin duit dari ente. Takutnya bukan apa-apa kalau ente punya anak soleh, anaknya masih bisa ngalirin kebaikan buat ente. Tapi kalau ente punya anak bejat, aduh, masya Allah, anak Anda berzina, aduh, Anda udah tenang-tenang di alam kubur, dapat tuh pak dosanya zina. Nih, sedekah jariyah ente kudu siapin nih. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini bisa juga kalau ente bodoh, ente bisa bentuk yang namanya majelis ilmu. Majelis ilmu, ya. Ente bikin dah nih majelis ilmu. Ente undang ustad-ustad buat ngajar, buat ngaji dan segala macam. Nah ini dia waladun solehin, ya. Waladin solehin dia doang lah. Ya, ini anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Tiga investasi inilah yang akan kita perdalam insya Allah di pembahasan yang berikut. Nanti kita sambung nih, saya sudah tulisin doa untuk saudara bisa punya anak keturunan, tapi kita akan bahas setelah yang berikut ini. Alhamdulillah pemirsa, masih tetap bersama Yusuf Mansur di Wisata TN TV. Terima kasih juga buat yang sudah mengirimkan Twitter di @Yusuf_Mansur. Saudara nggak usah kecil hati, saya udah salin kok di komputer. Nanti kapan-kapan kita akan bahas apa yang menjadi persoalan dari saudara-saudara semua. Pemirsa, bila mana Anda punya rezeki banyak, ya harta banyak, tapi Anda tidak menjadikan itu sebagai sedekah jariah, hanya bersifat dunia, Anda akan rugi. Anda juga punya ilmu, tapi Anda tidak mengamalkan, juga rugi. Anda punya anak dan tidak mendoakan, Anda tambah rugi. Nah, tiga ini harus saudara miliki, ya, agar saudara semua nanti ketika sudah ada di alam kubur pun, saudara masih dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala beramal soleh. Asik kan kalau kita udah meninggal dunia gitu ya, anak kita masih sholat malam. Aduh ya Rob, usholi sunnat tahajud di rakaatin lillahi ta'ala Allah. Walaupun ya anak tidak bilang, ya Allah pahala ini buat orang tua kami, Allah akan jalankan itu pahala untuk Anda semua para orang tua yang punya anak seperti itu. Nih, sebab apa? Kata Allah lewat Rasulnya, ya, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salatin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafau bi aw waladin salihin yad'ula. Anak itu ngaji di tengah malam, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anda sudah ada di alam kubur, aduh Allah setor tuh, Allah setor pahala anak ente pada buat ente yang udah di alam kubur. Makanya pemirsa ya, jangan segan-segan hari begini nyantrenin anak. Saya bukan promosi ini mah, ini kewajiban saya memberitahu. Pesantren saya buka pendaftaran murid baru, pesantren lain pun buka pendaftaran murid baru. Jangan cuma nyari sekolah yang berkualitas tapi akhlak nggak ada. Jangan cuma nyari sekolah yang berkualitas tapi nggak ada Quran di sana. Jangan cari cuma sekolah berkualitas tapi anak Anda lupa sama Allah dan Rasulnya. Jangan. Masukin dia pesantren, insya Allah lah. Ntar kalau udah kuliah baru di luar negeri, di mana kayak gitu. Nih, pawala din solihin ya da'ula. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Saudara udah di alam kubur dibangunin saudara. Kum bangun. Kita ngelihat ternyata yang bangunin malaikat. Ada apa yang bangunin aneh? Hebat malaikat digituin, top banget deh. Allah suruh istirahat. Kenapa? Karena kita di dunianya berpeluh-peluh. Tapi hari itu malaikat membangunkan. Kum, bangun. Bangun ya ahlal jannah, bangun. Kum ya ahlal jannah, bangun wahai ahli surga. Jangan sampai kita udah di dunia aja dipukulin, di akhirat bangun loh. Di akhirat masih bangun. Gimana coba di alam kubur dijejak sama malaikat kan? Jangan dong, kalau bisa kita ya enggak. Kum ya ahlal jannah, bangun wahai ahli surga. Kita kocak mata, ada apa wahai malaikat? Tuh, di dunia sana anakmu sedang mengaji. Ya Allah, kita dengerin anak kita yang ngaji. Kita tanya, istri saya mana wahai malaikat? Ada, mau dipanggilin? Panggilin deh. Tapi istri kamu kan belum mati. Oh, belum mati. Jangan deh kalau belum. Kalau udah boleh sini. Deh, kamu lihat aja. Saat tayangan itu diperlihatkan oleh Allah. Anak kita lagi ngaji tengah malam. Ini dia, awaladin salihin adu'ula. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma arji'il basara karlatain yanqalib ilayka albasaru khasi'a. Yanqalib ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum 'adzaabas-sa'ir wa lilladheena kafaru bi rabbihim 'adzaabu jahannam wa bi'sal masiir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqa wa hiya tafur takadu tamayyazu min al-ghayzi kullama كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. Ya Allah ya Rabb. Pemirsa, ini surah Al-Mulk dibaca sama orang yang hidup, itu siksa alam kubur dihapus sama Allah. Ya Rabb, barangkali saudara ya ahli maksiat tapi nyimpen anak yang waladin salihin, ya Allah, Allah cabut ente punya hak siksa kubur. Subhanallah. Pemirsa, ayolah tetap di Wisata TTV, kita masih punya satu segmen lagi. Insyaallah kita akan belajar ya bagaimana kita punya anak keturunan, dan bukan cuma anak keturunan biasa tapi anak keturunan yang saleh salehah. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya tidak bermaksud membuat saudara-saudara yang tidak punya anak dan jodoh menjadi bersedih karena tidak punya anak soleh. Nah, Anda bukan tidak punya, Anda belum punya. Insyaallah Allah memiliki kun fayakun. Yuk kita belajar ayatnya. Ini di ayatnya pemirsa. Ini ada di surah As-Saffat. Ada di surah As-Saffat ayat 100. Saudara bisa buka di rumah masing-masing. Dan ini adanya di surah Ali Imran ayat 38. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ini Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Bila mana Anda yang belum punya anak membaca doa ini, sedang Anda juga belum punya jodoh, maka Allah akan siapkan langsung juga jodohnya. Jadi kalau Anda berdoa dengan doa ini kan doa tentang anak soleh ya. Ya Rob, kasih saya anak yang soleh, kasih saya anak yang baik, gitu. Nah, kalau Anda yang belum punya jodoh pakai doa ini di As-Saffat 100 sama di Ali Imran 38, maka insya Allah Allah pun kasih satu paket. Tidak mungkin Anda punya anak secara dunianya begitu kecuali Allah hadirkan jodoh, maka insya Allah ini jodoh akan satu paket dengan anak turunan. Saya meminta saudara-saudara semua, keluarlah untuk bersedekah yang terbaik. Saudara punya apa? Saudara punya emas, punya mobil, punya motor, punya tabungan, punya kontrakan, punya toko, punya kios, atau punya piutang di orang lain. Bismillah. Hari Jumat yang berbahagia kemarin kita sudah bicara juga tentang sedekah. Kita terusin lagi tentang di hari-hari berikutnya termasuk hari ini. Dah, bismillah kita sedekahin dan kita berdoa kepada Allah. Sebentar lagi sambil saya pamit, kita berdoa mudah-mudahan Anda semua bisa memberikan keturunan dan jodoh. Yuk mari kita berdoa. Aminkan doa saya dan ikuti bacaan suratul Fatihah saya, karena suratul Fatihah ini adalah doa, salah satu doa yang terbaik buat kita semua. Saya membaca suratul Fatihah dan saudara membayangkan saudara sudah memiliki anak keturunan dan jodohnya. Dan juga buat yang sudah memiliki anak keturunan, mudah-mudahan pembacaan suratul Fatihah dari saya atas izin Allah bisa membuat anak-anak saudara semua menjadi anak yang saleh-salehah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Pemirsa, besok kita akan tasmi surah An-Naba ya amma yatasalun. Untuk kajian besok siapkan rekamannya, siapkan apa tuh perekamnya gitu ya, baik yang audio maupun video, atau lewat handphone saudara standby di depan TV di wisata.antv, karena besok insyaallah biiznillah saya akan membaca penuh satu surah An-Naba supaya saudara bisa ulang-ulang terus sehingga menghasilkan hafalan buat saudara semua. Bila mana saudara punya anak keturunan yang sekarang ini umur 4 tahun, 4 SD, sampai kemudian lulus SD atau lulus SMP, suruh diapalin itu surah An-Naba, karena itu menjadi salah satu syarat anak-anak saudara masuk ke pesantren Tahfiz Darul Quran pimpinan saya atas izin Allah. Sampai ketemu besok pemirsa, mohon maaf atas segala kesalahan saya. Saya tetap tunggu follow Anda di @yusuf_mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.